Mitra Bisnis, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi memastikan ada pergantian Menteri Keuangan lantaran Agus Martowardoyo yang kini menjabat akan dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia bulan depan. Saat ini berbagai nama muncul sebagai kandidat menduduki jabatan krusial di perekonomian kita itu. Untuk membicarakannya, saat ini saya telah terhubung dengan Sofyan Warandi. Pak Sofyan, menurut Anda, siapa yang cocok menduduki jabatan Menteri Keuangan nanti? Yang pertama ya, Presiden harus tentukan secepatnya daripada Menteri Keuangan ini, supaya Menteri Keuangan ini bisa tune in dulu, bisa bekerja dengan dan bisa mendapatkan bahan-bahan sebanyak mungkin dari Menteri Keuangan yang lama, Pak Agus ini, untuk betul-betul dia estafetnya bisa berjalan yang lebih baik. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang dipilih di samping tergantung kepada Presiden. Seharusnya Presiden memilih Menteri dari dalam supaya dia itu atau orang yang dia kenal, yang betul-betul tidak perlu lagi menteri itu belajar, karena waktu setahun ini nggak cukup lagi untuk belajar-belajar yang baru gitu ya, untuk ambil orang dari luar. Ya, jadi sekarang dia tentukan saja dari nama-nama dari dalam, apakah dia mau menteri mudanya, apakah dia mau yang spekulasi orang Khatib Basri-nya, ataukah dia mau Pak Gita. Itu tergantung selera presiden lah, siapa yang menurut dia yang bisa dia pakai untuk membangun ekonomi itu dan juga menyelamatkan ekonomi ini, karena menteri keuangan itu penting sekali sebagai spil daripada kita punya ekonomi ini, jangan jebol gitu. Kita punya masalah fiskal kita dan lain-lain ini. Nah, Sudi Silalahi juga mengisyaratkan bisa jadi ada perombakan Kabinet Indonesia Bersatu kedua atau reshuffle. Apa pendapat Anda? Menurut saya ya, tentu satu itu semua hak prerogatif presiden, tergantung presiden. Tapi kalau ditanya saya, pendapat saya pribadi, memang sebaiknya juga ganti sebanyak mungkin yang tidak becus itu. Tapi kan kita tahu punya keberanian nggak SBY dan bagaimana komitmennya terhadap koalisi daripada dia punya partai-partai itu kan. Jadi saya nggak percaya dia berani. Terus saja. Kalau ditanya selera saya, tentu saja orang-orang yang nggak berhasil selama ini mesti diganti. Nggak ada jalan lain menurut saya kalau kita mau baik. Tapi kalau kita melihat presiden punya pertimbangan terlalu banyak, ya nggak jadi diganti. Menurut saya cuma satu ini aja. Tapi Pak, kalau banyak digantikan dengan orang baru, apakah tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi? Ya, adalah satu dua. Kalau yang orang pintar itu masih seminggu juga dia bisa, dia sudah ngerti soalnya. Kan dia bukan cari orang-orang yang dari kampung semua masuk ke sana. Kan itu orang-orang yang memang menggelutin. Ya lu mesti cari profesional itu yang sesuai dengan bidang-bidang departemen itu kan. Jadi saya nggak khawatir itu bahwa dia 1-2 minggu bisa selesaikan itu. Kalau dia memang mau dan juga betul-betul bisa bekerja keras. Karena memang dia sudah tahu bidang misalnya bidang pertanian itu atau bidang mana saja. Jadi bukan diambil orang yang sama sekali tidak jelas itu. Pasti bisa lah. Paling kasih waktu 1-2 bulan pasti mereka bisa. Karena yang diangkat betul profesional dan pintar-pintar. Itu masa belajar dan mereka juga sedang ngikuti selama ini. Saya pikir cepat sekali kecuali dengan birokrasinya aja. Tapi kalau dia punya mau dan orangnya kuat dan tegas, birokrasi itu ngikut aja lah. Birokrasi kita sekarang ini kan cuma ngikut aja supaya nggak mau salah gitu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.